Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang mubtada dan dua macamnya. Telah lewat bahasanya mubtada ada dua. Yang pertama mubtada yang memiliki khabar, dan yang kedua mubtada yang tidak memiliki khabar tapi memiliki marfu', yang dia menempati posisi khabar, mencukupi mubtada dari khabar. Ya. Seperti asarin dhani dan yang semisalnya. Siapa yang bisa menjelaskan bobit dari macam mubtada yang kedua? Hah? Kul wasfin. Ya, silakan coba siapa yang hafal. Kul wasfin i'tamada ala istifhamin aw innafin wa rafa isman zahiran aw dhamiran muttasilan wa tam dhamir munfasilan wa tamal kalamu bihi. كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي ورفع فاعلا ظاهرا أو ضميرا منفصلا وتم الكلام به. كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي ورفع اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا وتم الكلام به. Munfasilan wa tamma al-kalamu bih. Kullu wasfin i'tamada ala istifhamin aw nafyin wa rafa'a isman zahiran aw dhamiran munfasilan wa tamma al-kalamu bih. Itu dhabit dari asarin dhani. Waqis. Ya. Kiaskanlah. Ala dhalik. Ala asarin dhani. Ma ashbahahu. Apa yang semisalnya. Dhabitnya tadi. Ya. Kul waswin i'tamada ala istifhamin au nafyin. Setiap wasf yang bersandar kepada istifham atau nafi. Warafa' isman dhahira. Kemudian ia merafakan isim yang dhahir. Atau dhamiran munfasila atau dhamir munfasil wa tammal kalamu bih, dan sempurna kalam dengan marfu'nya ini. Kullu wasfin mencakup apa saja wasf? Hah? Isim fa'il seperti aqaimun az-zaidani atau isim maf'ul amadrubun az-zaidani atau as-sifah al-mushabbah ahsanun al-wajhani. Kemudian apa lagi? Isim tafdil. Siapa yang hafal? Hal ahsanu fi aini zaidin al kuhlu minhu fi aini ghairih. Nanti akan datang bahasanya. Iya. Juga masuk di dalamnya al-mansub. Itu wama kurashiyun. Abawaka. Masuk juga di dalamnya apa yang dia bimanzilati al-wasuf. Contohnya ma nauluka. Ya antakula kaza wa kaza wa antafa'ala kaza wa kaza gitu. Ya Rabnya nauluk sebagai apa? Mubtada. Ya setelahnya antafa'al masamu awal dari ana yang setelahnya sebagai apa? Fa'il sadda masaddal khobar. Ya santa. Kemudian disebutkan di sini kul wasfin ala istifhamin. Kenapa tidak dikatakan harf istifhamin atau harf nafyin? Ya, karena istifhan itu tidak terbatas pada apa? Huruf-huruf saja. Tapi isim juga. Seperti kaifa. Jalisun dan az-zaidani. Ya. Kalau fi'il dengan sifam. Tidak ada ya. Sifam adanya kalau tidak huruf. Ya isim. Iya kan. Atau nafyin. Ini juga mencakup apa? Nafi dengan huruf. Seperti ma. Qa'imun az-zaidani. Juga mencakup nafi dengan Dengar dengan fi'il, contohnya laisa qa'imun az-zaidan i'rami bagaimana tuh? Oh, saya lihat laisa fi'lun madh. Ya, apa? Naqis, tarfu' al-ism tanzimul khabar. Kemudian qa'imun ismu, ya ismu laisa marfu'. Kemudian az-zaidani fa'il, ya sadda masdar khabar laisa. Atau penafiannya dengan isim. Contohnya ucapan penyair, ghairu ma'sufin ala zamanin yanqadi bilhammi walhazani. Bisa kan i'rabnya kan? Nah, di sini dalam contoh ini, ghairu ma'sufin. Ghairu i'rabnya sebagai mubtada mudhaf, ma'sufin yang mudhaf ilaih. Dan dia wasaf. Ya, wasaf. Isim maf'ul. Ya. Ya'mal amalal. Ya'mala fi'lihi, ya. Kemudian ala zamanin ini jar wa majrur. Apa ini? Fi mahalli rafin. Naibul fa'il saddama saddama. Khabar ghair. Saddama saddama khabarnya ghair. Ini naibul fa'il dari ma'asur. Tapi saddama saddama khabar ghair. Kemudian. Warafa'a fa'ilan zahiran atau dhamiran munfasila. Merafakan ya fa'il yang zahir atau dhamir munfasil. Ada khilaf enggak di sini? Merafakan dhamir munfasil. Ada jama'ah minan nuhat ya, mana'uh ya, melarang. Ya. Untuk apa? Wasaf ini merafakan dhamir munfasil. Nah, lantas bagaimana kalau datang dari kalam al-fasih? Apa yang mengesankan demikian? Ya, seperti apa contohnya? Aqaimun anta. Ya, aqaimun anta. Ya Zaid misalkan. Bagi mereka, menurut mereka yang tidak boleh anta dijadikan sebagai ma'mul dari qaim, maka i'rabnya bagaimana? Hah? Ya, qaimnya khabar muqaddam, terus antanya apa? Sebagai mubtada muakhar. Tidak boleh dijadikan anta sebagai fa'il dari qaim. Kenapa? Karena wasofnya tidak boleh merupakan dhamir munfasil. Jawabannya apa nih bantahannya? Untuk membantah ini dengan ayat Araghibun anta ya an alihati ya Ibrahim. Itu bantahannya. Araghibun an alihati anta ya Ibrahim. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Sisi hujahnya di mana? Bahwasannya di situ tidak bisa dibawa kepada takdim dan takhir. Karena kalau seandainya ya Raghib dijadikan sebagai khabar muqaddam, anta sebagai mubtada muakhar, ada mahdzur, sesuatu yang terlarang. Itu apa? Adanya fasal, ya, antara apa? Wasaf tadi dengan muta'alliqatnya dengan fasal yang ajnabi itu anta. Tapi kalau kita jadikan tadi antanya sebagai fa'il dari raghib, maka mahdzur ini tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena yang memisahkannya adalah fa'il dan fa'il di sisi wasaf ini bukanlah sesuatu yang ajnabi. Faham gak ini? Ada yang belum paham gak? Ya. Ajnabi bukan selain mahram, bukan sih ya. Secara lughah ajnabi kan asing. Ya mausufi mahdhuf. Ya. Berarti di situ takdirnya fasil ajnabi, pemisah ajnabi. Faham ini kan? Ya. Kemudian wa tammal kalamu bih ini untuk mengeluarkannya semisal aqaimun abawahu zaidun. Aqaimun abawahu zaidun. Kalau kita berhenti pada aqaimun abawahu, sempurna belum kalam? Belum. Kenapa? Karena tidak disebutkan, belum disebutkan marja'nya dhamir. Ya. Baru ketika ditambahkan zaidun menjadi sempurna. Maka ketika itu, ya ketika wasaf belum sempurna dengan marfu'nya, maka wasafnya diira sebagai khabar muqaddam. Ya. Kemudian isim bohir setelahnya Zaid sebagai mubtada muakhar dan tetap ya bahwa isim marfu setelahnya dijadikan sebagai apa? Fa'il. Tapi bukan saddal khobar. Ya, fa'il saja. Aqaimun abawaka. Hamzah harfu istifham. Ya, qaim sebagai khobar muqaddam. Ya kan abawaka fa'il qaim. Zaid mubtada muakhar. Gitu. Kemudian bagaimana madhabnya Ja'far madhabnya Al-Affash dan Al-Basriyin, ya, terkait dengan syarat tadi yang pertama, kul wasfin i'tamada ala istifhamin aw nafyin. Madhabnya, kata orang Basra kan, syaratnya mubtada yang wasaf ini adalah dia bersandar kepada istifham dan nafi itu. Pendapatnya siapa? Orang-orang Basra, kecuali Al-Affash. Ya, beliau Al-Affash sama pendapatnya dengan pendapat orang-orang Kufah. Itu bahasanya apa? Hah? Bahasanya apa? Rizki? Bahasanya apa? Marwan? Apa? Bagaimana madhabnya Al-Akhfash dan Al-Kufiyun berkait dengan syarat al-i'timad ini? Riz? Mana Riz? Hei Fazak. Ya, diperbolehkan wasf datang sebagai mubtada meskipun tidak didahului oleh nafi atau istifham, tidak dipersyaratkan. Ya, sehingga bagi mereka boleh dikatakan qaimun az-zaidani, seperti kata Ibnu Malik apa? Hah? Wa apa? Apa dalam matan itu? Ya. Ya, qad yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Sekarang ada iskal, ada iskal. Kalau kita ambil mazhabnya Al-Kufiyun dan Al-Affash, di mana mereka membolehkan datangnya wasf sebagai mubtada dalam keadaan tidak ada sandaran. Yaitu apa yang membolehkan datangnya mubtada di situ nakirah? Kan enggak ada istifham yang mendahuluinya. Tidak ada nafi yang mendahuluinya, sedangkan istifham dan nafi ini di antara musawwir yang membolehkan datangnya mubtada itu nakirah. Apa jawabannya? Sudah disampaikan belum? Belum ya? Jawabannya adalah amaluhu fil marfu' ba'dahu, amaluhu fil marfu' ba'dahu, amaluhu fil marfu' ba'dahu. Beramalnya wasaf ini kepada yang setelahnya, itulah musawirnya. Ya, itu diantara musawir yang membolehkan datang mubtada dalam keadaan nakirah, yaitu ketika dia beramal kepada yang setelahnya. Nanti akan datang pada pembahasan berikutnya. Ya. Akan datang dalam bahasa insyaAllah. Ya. Seperti warughbatun fil khairi khairun wa amal, nanti akan datang. Warughbatun fil khairi khairun wa amal. Raghbah dari situ mubtada nakirah. Bisa, bisa, kenapa? Karena dia beramal kepada selainnya. Warughbatun fi al khair, ya. Raghiba fi. Ya. Ini juga sama, beramal. Di sini amalannya apa? Merofakkan isim yang setelahnya. Itu musawirnya. Itu musawirnya. Kemudian yang bait yang pernah kita baca pada pertemuan yang kita baca pada pertemuan yang lalu, fa khairun nahnu 'indan nasi minkum, khair di situ isim tafdhil, ya. Isim tafdil. Aslinya akhyar. Dari mana kita tahu? Itu ada minnya. Kalau ada minnya, ya biasanya dia isim tafdil. Iya kan? Fakhairu nahnu indanasi minkum. Berarti akhyar gitu. Nahnu, kami, lebih baik di sisi manusia dari kalian. Jadi khair pada contoh ini isim tafdil. Dari mana kita tahu? Ya dari maknanya. Ada minnya lah gitu. Minkum. Isim tafdil kan dengan min kan? Kemudian idza da'i al-musawwib al-musawwit al-mukarrir, yang mengulang-ulang seruannya, ya la ini ya la fulan wa hayya fulan, meminta pertolongan, meminta bantuan. Al-musawwib al-mukarrir. Dalam contoh ini bagaimana? Fa khairun nahnu 'inda an-nas minkum. Boleh enggak untuk khair dijadikan sebagai khabar muqaddam dan nahnu mubtada mu'akhkhar? Hah? Boleh tidak? Tidak boleh. Alasannya? Karena? Iya, khair memiliki muta'alliqat yaitu indan nas, memiliki muta'alliq indan nas. Seandainya dipisahkan oleh nahnu dan nahnu adalah mubtada, maka ini pemisahnya asing. Ya, tidak boleh. Adapun kalau tidak ada muta'alliqnya dengannya setelahnya, maka boleh dibalik. Khair sebagai khabar muqaddam, nahnu mubtada muakhkhar. Tapi dalam contoh ini tidak boleh. Sehingga yang boleh hanya satu sisi, yaitu khair diterus sebagai mubtada, nahnu sebagai apa? Fa'il. Sadda masadda al-khabar. Kenapa? Karena ada indan nas yang dia adalah muta'alliqnya khair. Faham ini kan? Adapun pada contoh khabirun banu lihbin, maka yang terbaik dari dua sisi i'rab adalah bagaimana? Dengan menjadikan apa? Hah? Dengan menjadikan khabir sebagai mubtada muakhkhar. Banu lihbin sebagai apa? Mubtada muakhkhar. Khabar muakhkhar, mubtada muakhkhar. Ya, sabqul lisan. Khabir sebagai khabar muakhkhar dan banu lihbin sebagai apa? Ya, sebagai mubtada muakhkhar. Kenapa alasannya? Karena di sini khabir sifatnya, wasofnya tidak bersandar kepada istifham, tidak pula bersandar kepada nafi. Betul enggak? Tuh. Jadi diirab demikian. Dan tidak ada penghalang untuk khabir dijadikan sebagai apa? Khabar dan banu lihbin sebagai mubtada muakhkhar. Enggak ada penghalangnya kan? Iya. Dan khabir itu di atas wazan fa'il, dan dia sifat musyabbaha ya. Sifat musyabbaha. Dari khabara khaburo. Dan dia bisa dijadikan sebagai apa? Khabar dari mufrad, musanna dan jamak. Kenapa kira-kira? Sudah kita lewatkan. Karena? Kenapa khabir bisa dijadikan sebagai khabar dari jamak? Karena dia wazannya seperti masdar, yaitu zamil. Zamil itu jalan pelan-pelan. Sohil, ringkikan kuda. Zamil dan sohil masdar. Sedangkan khabir dari sisi wazan mirip masdar ini. Zamil dan sohil. Dan kita tahu bahwasanya masdar bisa dia dijadikan sebagai khabar untuk mufrad, mutsanna dan jamak. Dan kebiasaan orang Arab adalah memberikan ya hukum yang dimiliki oleh aslinya kepada yang lain yang serupa dengannya. Paham enggak? Memberikan hukum yang dimiliki oleh aslinya. Aslinya kan apa? Masdar kan. Dia punya hukum apa? Boleh dia dijadikan sebagai khabar dari mubtada yang mufrad, mutsanna dan jamak. Begitu pula siapa saja yang mirip dengan masdar dikasih hukum ini. Ya, di antaranya khabir, fa'il, dhahir, wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, hunna shadiqun lilladzi lam yashib. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau ditanya kan? Ada yang mau ditanya enggak? Paham semua? Yang mana? Khabir, mukhabar muqaddam, banu lihbin, mubtada muakhkhar. Itu yang lebih tepat. Ya kalau di sisi orang-orang Kufah dan Al-Akhfash boleh. Ya, khabir sebagai mubtada, banu lihbin sebagai apa? Ya, sebagai fa'il sadda masdda al-khabar. Tapi yang lebih bagus kita menjadikan khabir sebagai khabar, khabir khabar. Ya. Banu sebagai mubtada. Kenapa? Karena tidak ada persyaratannya di situ yang terpenuhi. Tidak ada i'timad kepada istifham atau nafi. Ya, di sisi lain tidak ada penghalang untuk menjadikan khabir sebagai apa? Khabar, gitu kan. Pahami baik-baik ya. Nanti enggak bingung, ya. Seperti dalam ucapan penyair, aqatinun, aqatinun qaum Salma aw nawadhna. Ya. Aqatinun qaum Salma aw nawadhna. Aqatinun, aqatin itu mubtada. Qaum Salma apakah mau mukim kaumnya Salma aw nawadhna, atau mereka meniatkan untuk pergi. Itu membantu ya antum dengan mata ya Rabbnya untuk bisa pas menerjemahkannya. Ya. Sudah sempurna, sehingga terjemahnya sempurna. Ya. Jangan antum pas menerjemahkan, kayaknya kesannya bermubtada saja ini, enggak ada khabarnya. Kayak contoh tadi kan, Aqaimun az-Zaidani sempurna terjemahnya kan? Apa terjemahnya? Ya sama dengan Ayakumu az-Zaidani. Apakah dua Zaid itu berdiri? Ya. Baik, kita masuk ke bait berikutnya. Wasani mubtadan wa dzal wasl khabar infisi wal ifrad tibqa istaqarr. Masih ya pada pembahasan berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya. Ya. Yaitu apa? Macam mubtada yang kedua. Wasani mubtadan dan yang kedua dihukumi sebagai mubtada. Wa dzal wasl khabar dan wasf ini dihukumi sebagai khabar. Kapan? Ya. Kalau yang sebelumnya pembahasannya bagaimana? Ya. Yang sebelumnya. Ya. Bisa memungkinkan ini dan itu, ya kan? Wasafnya bisa memungkinkan ini dan itu. Kadang dipastikan dia sebagai apa? Mubtada. Ya. Kadang bisa ini dan itu. Ya. Wasani mubtadan dan yang kedua mubtada. Dihukumi sebagai mubtada. Jadi yang keduanya, yang kedua itu apa? Yang marfu'nya. Ya. Yang kedua lah. Pokoknya yang kedua. Itu dihukumi mubtada. Wadhal wasu khobar. Dan wasuf ini dihukumi sebagai khobar. Ya. Masalah ini mubtada dia. Marfu' alamat rafi apa? Ad-dhammah. Dhammah. Muqaddarah. Ala aliyah al-mahdufah. Ya. Kemudian mubtadan sebagai apa? Khabar marfu' wa alamat rafi' dhamma zahira 'ala al-hamzah al-mahdhufah. Ya. Wa qusira li ajli darurah, dijadikan isim maqsur karena darurah. Aslinya kan mubtada'un ya. Cuma karena darurah diringankan menjadi mubtadan. Perhatikan kalau wasani mubtada'un wa za, kalau wasani mubtadan wa dzal wasl khabar, wazannya juga ya pas. Jadi yang kedua dihukumi sebagai mubtada dan yang wasfnya ini berarti yang pertamanya dihukumi sebagai khobar. Kapan? Nah, infisi wal ifradi tibqan istaqarr. Ini kalau enggak tahu i'rabnya susah menerjemahkannya. Aslinya ini istaqarra gitu. Fisi wal ifradi tibqan. Ya. Seperti biasa i'rabnya fisi wal ifrad sebagai apa? Mutalik dengan apa? Istaqorah yang disebutkan oleh mahzuf. Ya, yang mahzuf, ya, yang roji itu, yang tiguat. Karena sudah kita lewatkan kaidahnya berkali-kali bahwasanya kalau ya ada waktu istifham itu mesti setelahnya datang fi'il, lafzun atau takdira. Berarti yang disebutkan hanya mufassir. Ya, lil muqaddar. Asli ini istaqarra gitu. Fisi wal ifradi tibqan istaqarr. Apabila ya, istaqarra fa'ilnya itu wasf. Tetap wasf tersebut fisi wal ifrad. Ya. Tetap wasf tersebut pada selain mufrad dalam keadaan tibqan yani dalam keadaan mutabiqan li marfu'ihi, mencocoki marfu'nya. Saya ulangi, apabila yang kedua dihukumi mubtada dan ya wasaf ini dihukumi sebagai khobar apabila wasafnya tetap ya tetap pada selain mufrad dalam keadaan mencocoki apanya, marfu'nya. Ya mudahnya apabila ya wasofnya ya apabila wasofnya mencocoki marfu'nya pada selain mufrad gitu gampangnya, apabila wasofnya mencocoki apa, mencocoki marfu'nya pada selain yang mufrad. Kalau yang pada mufrad bagaimana yang memungkinkan, ya kan, kalau pada yang mufrad memungkinkan ini dan itu ya, kalau tidak ada hamzahnya. Kalau ada misalkan, Aqaimun Zaidun. Ini bagaimana ini? Aqaimun Zaidun. I'rabnya. Qaim sebagai apa? mubtada. Yang selanjutnya sebagai ya, ada juga yang membolehkan iya qaim sebagai apa? Khabar muqaddam. Kemudian yang selanjutnya sebagai apa? Yang mubtada muakhar. Atau kalau enggak ada innya qaimun zaidun. Qaimun zaidun. Maka menurut orang-orang Basrah karena enggak ada hamzahnya, enggak ada istifhamnya, enggak ada nafiyah, qaimunnya harus sebagai apa? Ya, sebagai khabar muakhar, iya kan? Zaidun sebagai mubtada. Adapun menurut orang Kufah ya boleh qaimnya sebagai apa? Hah? Mubtada ya. Ya Zaidun sebagai ya fa'il dalam masalah khabar. Ah sekarang pada selain keadaan mufrad. Ya. Jadi yang keduanya dihukumi mubtada dan wasofnya dihukumi sebagai khabar. Kapan? Ya ini apabila wasofnya mencocoki marfu'nya pada selain mufrad. Paham? Tergambar belum? Hah? Belum. Jadi kalau ya wasofnya cocok ya dengan marfu'nya pada selain mufrad itu apa saja sih? Musanna dan jamak. Maka ketika itu yang keduanya dihukumi mubtada harus dan wasofnya sebagai khobar. Paham? Hah? Jangan bengong. Ya, tibqan di situ ya, bisa di-i'rab dengan dua sisi. Yang pertama dia hal, yakni mutabiqan. Atau dia tamyiz dari fa'il istaqarra. Ya, fa'il dari fa'il, tamyiz dari fa'il istaqarra. Berarti kalau tamyiz dari fa'il istaqarra, ini istaqarra mutabaqatuhu gitu. Ini istaqarra mutabaqatuhu lil marfu' fi siwal ifrad gitu lah. Insyaallah bisa difahami ya. Yang kedua adalah mubtada dan wasof ini sebagai khobar. Apabila wasofnya tetap dalam keadaan mencocoki marfu'nya pada selain keadaan mufrad. Jelas insyaallah. Ya. Mana Fik? Jelas dulu Fik? Terjemahan bebas saja ya. Jawa, pakai Jawa atau bahasa Cirebon? Bahasa Indonesia belum paham. Bahasa Cirebon. Jadi kalau wasofnya cocok dengan marfu'nya ya, pada musanna dan jamaknya selain mufrad, maka dihukumi yang keduanya. Yang kedua itu apa? Yang kedua ya marfu'nya sebagai mubtada dan wasofnya sebagai khobar. Ya nanti jawab. Ini jelas juga nanti. Ini kadang kalau antum enggak memahami irmnya sulit menerjemah infisi wal ifrodi tibqonistakor. Susah kan? Terjemahnya kayak gitu. Ya. Yang kedua adalah mubtada wasofnya sebagai khobar. Apabila wasofnya tetap dalam keadaan mencocoki marfu'nya pada selain mufrad. Tuh. Wal wasfu ma'al fa'il imma an yatatabaqa ifradan aw tasniyatan aw jam'a. Wasf bersama fa'il kemungkinannya yang pertama an yatatabaqa selaras sama dalam mufrad musanna dan jamaknya. Iya kan, ini yang pertama. Wasfnya mufrad kemudian fa'ilnya mufrad atau marfu'nya mufrad. Ya, wasfnya musanna marfu'nya musanna, wasofnya jamak, ini jamak gitu. Aula yatatabaqa atau kemungkinan yang kedua tidak ada tatabuk. Tidak ada mutabaqah keselarasan antara apa? Wasof dengan fa'il. Wa huwa qisman dan yang tidak ada tatabuk antara wasof dengan fa'il ada dua macam. Mamnu' dan jaiz. Nanti akan dijelaskan di akhir-akhir itu. Ada yang terlarang, ada yang boleh nanti penjelasannya itu. Sekarang kita masuk ke rincian tentang bagaimana kalau antara wasof dan fa'il ada tatabuk selarasan. Fa in tatabaqa ifradan nahu aqaimun zaidun jaza fihi wajhan. Tuh. Apabila selaras dalam masalah mufradnya antara wasof dengan fa'il, contoh aqaimun zaidun. Tatabuk enggak di sini? Tatabuk qaim mufrad, zaid mufrad. Wasofnya qaim mufrad, marfu'nya Zaid murfad. Maka dalam keadaan seperti ini jaza fihi wajhan, boleh dengan dua sisi. Ya, boleh dengan dua sisi. Ada catatnya lagi dicegat, cuma catatnya lagi di sini panjang dicegatnya. Selesai dulu aja ya. Ahaduhuma an yakuna al-wasfu mubtada'an. Yang pertama, wasfnya dijadikan mubtada. Wa ma ba'dahu fa'ilun sadda masad al-khabar. Dan yang setelahnya dijadikan sebagai fa'il yang menunduki posisi khabar. Wa tsani yang kedua, an yakuna ma ba'dahu mubtada'an mu'akhkhara. Yang kedua dijadikan mubtada mu'akhkhar. Wa yakunu al-wasfu khabaran muqaddama. Dan wasfnya dijadikan khabar muqaddam. Ya. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, araghibun anta 'an alihati ya Ibrahim. Sudah kita lewatkan bahasanya rajih untuk contoh ini hanya dibawa kepada satu sisi saja, yaitu menjadikan raghib sebagai mubtada, anta sebagai fa'il, sadda ma sadda al-khabar. Tapi kita ngalir dulu di sini, nanti juga akan dijelaskan oleh Asy-Syarih. Fayajuzu an yakuna raghibun mubtada, boleh dijadikan raghib sebagai mubtada. Nah, ini yang benar. Wa anta dan antanya fa'il sadda masdar al-khabar. Wa yahtamil an yakuna anta mubtada'an muakhkhara, dan mungkin juga dijadikan anta sebagai mubtada muakhkhar dan raghib khabar muqaddam. Tapi di sini katanya wal awwalu fi hadhihi al-ayah aula. Yang pertama ya, pada ayat ini sisi yang pertama yaitu menjadikan raghib sebagai mubtada dalam contoh ayat ini itu lebih utama. Lianna qawlahu an alihati ma'mulun li raghib, karena ucapan Allah an alihati itu ma'mulnya raghib. Fala yalzamu fil wajh al awwal al faslu bainal 'amili wal ma'muli bi ajnabiyyin. Maka tidak ada kelaziman pada sisi yang pertama ini, yakni tidak ada kelaziman adanya pemisah antara 'amil dengan ma'mulnya dengan sesuatu yang asing. Kenapa? Lianna anta ala hadha taqdiri fa'ilun li raghib, karena anta di atas penakdiran ini adalah sebagai fa'il dari raghib. Falaysa bi ajnabiyyin minhu, dan fa'il tidaklah asing dari wasf yang dia merupakan amilnya. Wa amma ala wajhi tsani, adapun di atas sisi yang kedua dengan menjadikan raghib mubtada khabar muqaddam dan anta mubtada muakhkhar, maka fayalzamu fihi al-faslu bainal 'amili wal ma'muli bi ajnabiyyin, malazimi adanya pemisah antara amil dengan ma'mulnya oleh sesuatu yang asing. Kenapa? Lianna anta ajnabiyun min raghib, karena anta itu di sisi raghib adalah sesuatu yang asing. Kenapa dikatakan asing? Karena raghib khabar, dan khabar tidak beramal pada mubtada. Ya, ala hadha taqdir, di atas penakdiran ini. Lianna mubtada, karena dia mubtada, falaysa li raghib amalan fi, dan raghib tidak punya amalan pada apa? Pada ya mubtada. Lianna khabar, karena dia khabar, wal khabar la ya'malu fil mubtada ala sahih, dan khabar tidak beramal pada mubtada menurut pendapat yang sahih. Ini sudah kita lewatkan. Terlalu sulit kan? Nah, sekarang kita baca tambahan catatan kaki nomor 2 itu. Menjelaskan jaza fihi wajhan. Ha huna thalathatu umurin nuhibbu an nunabbihaka ilaiha. Panjang ini. Ya, konsentrasi. Di sini ada tiga hal yang ingin saya ingatkan kepadamu tentangnya. Al-awwal, yang pertama, annahu la yanhasiru jawazul wajhaini fi an yatatabaqa al-wasfu wal marfu'u ifrada. Nah. Yang pertama, bahwasanya tidaklah terbatas bolehnya dua sisi itu pada ketika wasf dan marfu'nya mufrad. Ini kan sepertinya di dalam syarah itu hanya dicontohkan bahwasanya yang boleh dengan dua sisi itu ketika sama-sama mufrad, ya kan? Gambarannya cuma satu gitu ya. Padahal tidak terbatas pada satu itu. Ya. Itu makna dari alla yanhasir, annahu la yanhasir, bahwasanya tidak terbatas bolehnya penggunaan dua sisi pada saat wasf dan marfu'nya selaras dalam hal mufrad. Bal mithluhu ma idza kana al-wasfu mimma yastawi fihi al-mufrad wal musanna wal jam'u. Wakan al-marfu' ba'dahu wahidan minha. Bahkan yang semisal ini juga, yakni boleh dengan dua sisi. Ya. Ma idza kana al-wasfu, yakni apabila wasfnya mimma yastawi fihi al-mufradu wal musanna wal jam'. Yaitu apabila wasfnya adalah di antara wasf yang dalam penggunaan itu sama untuk mufrad, musanna dan jamak. Ini bisa digunakan untuk mufrad, musanna dan jamak, sama lafadznya. Wa kana al-marfu' ba'dahu wahidan minha. Iya. Kemudian yang marfu'nya adalah satu dari tadi mufrad atau musanna atau jamak. Ya, wahidan minha, kembali kepada al-mufrad, al-musanna wal jamak. Lihat. Aqtilun Zaidun, maknanya apa? Aqtilun Zaidun. Apakah Zaid? Hah? Terbunuh, qatil bermakna apa di sini? Maktul, jadi jarih, majruh. Aqtilun Zaidun, ya boleh antum menjadikan i'rabnya qatil sebagai apa? Mubtada, Zaid sebagai fa'il sadda masdar al-khabar. Dan itu yang bagus ya. Boleh juga dikatakan qatil sebagai khabar muqaddam dan Zaid mubtada mu'akhar, tidak ada mani' di sini. Contoh jarihun az-zaidani, apakah dua Zaid terluka? Apakah dua Zaid terluka? Ya kenapa? Karena qatil jarih itu dalam penggunaan bisa untuk mufrad. Ya, bisa untuk musanna, bisa untuk jamak. Ya. Wa nahu as-sadiqun al-muhammaduna. Ya, as-sadiqun al-muhammaduna. Ya. Apakah para Muhammad itu adalah teman yang jujur? Insyaallah ini jelas. Ha. Jadi kalau wasafnya mimma yastahil fihi al-mufrad wal musanna wal jama', maka jaza fihi al-wajhan. Tentunya tadi kalau tidak ada penghalang. Ya. Penghalangnya apa? Kalau ada muta'alliq qat itu loh. Ya. Tidak ada, selama tidak ada kelaziman, yaitu kelaziman yang rusak, adanya pemisah antara wasaf dengan apa? Ma'mulnya dengan pemisah ajnabi ya boleh dengan dua sisi. Kemudian waqad ikhtalafa kalimatul ulama'i fi ma idza kana al-wasfu jam'a taksirin wal marfu'u ba'dahu musannan aw majmu'a. Dan telah berselisih ucapannya ulama nahwu pada apa yang apabila wasfnya jamak taksir. Ini yang terjadi perselisihan. Boleh tidaknya dua sisi itu. Yaitu ketika wasfnya bentuknya jamak taksir, kemudian isim marfu' setelahnya musanna atau jamak. Ya, bagaimana ini? Wasafnya apa? Jamak taksir, marfu'nya bagaimana? Musanna atau jamak. Fadzakara qaumun annahu yajuzu fihi al-wajhan aidha. Satu kaum berpendapat atau menyebutkan bahwasanya padanya juga boleh dengan dua sisi. Wa dzalika nahu, contohnya aqiyamun akhawaka. Qiyamun kan jamak dari apa? Qa'im. Ya, qiyama wa qu'uda. Ya. Qiyamun akhawaka, menurut satu kaum boleh dengan dua sisi. Qiyam sebagai apa? Yang pertama mubtada akhawak fa'il sadda masdar khabar, atau dibalik, qiyam sebagai khabar muqaddam, akhawak sebagai apa? Mubtada muakhar. Wa nahu qiyamun ikhwatuka. Ya, tuh. Wa 'ala hadha takunu suwar allati yajuzu fiha al-amran sittu suwar. Maka atas dasar ini, ya, takunu suwar, jadilah surah, bentuk-bentuk yang boleh padanya dua sisi sudah mafhum kan, ya, itu ada di situ suwar, 6 bentuk ya. Jadi yang boleh padanya dua sisi i'rab itu pada 6 suwar. Yang pertama, an yatatabaq wal wasfu wal marfu' ifrada, ketika terjadi tatabuk, selarasan antara wasof dengan marfu dalam masalah mufrad. Ini boleh dengan dua sisi, dengan syarat ya, tidak ada penghalang, pemisah. Ya. Kemudian, wa an yakuna al-wasfu mimma yastari fihi al-mufradu wa ghairuhu wal marfu' mufradan aw musannan aw majmu'a. Yaitu ketika wasofnya adalah wasof yang sama dalam penggunaan, baik itu mufrad ataupun selainnya. Sedangkan marfu'nya mufrad, musanna atau jamak. Tuh. Sudah berapa itu? Kalau dirinci jadi banyak ya. Iya. Jadi kan banyak. Ini ketika an yakuna al-wasfu mimma yastawi fihi al-mufrad. Ada 3 itu kan? Ya, ketika marfu'nya mufrad, ketika marfu'nya musanna, ketika marfu'nya majmu'. Jamak. Terus sudah, dengan yang tadi 4 ya. Kalau dihitung semua, ya, dirinci. Wa an yakuna al-wasfu jam'a taksir wal marfu' musannan aw jam'a. Kemudian yang berikutnya, ketika wasafnya jamak taksir dan marfu'nya musanna atau jama'. Berarti sudah berapa itu? 6 ya? Ya 6 kan tuh jadinya. Wa dhahaba qaumun minhum asy-Syatibi ila annahu yajibu fi as-suratayn al-akhiratayn kaunul wasfi khabaran muqaddama. Fatabqa as-suwar al-arba'ah jaizah al-wajhayn. Ya wa dhahaba qaumun, satu kaum di antaranya asy-Syatibi berpendapat bahwasanya yajibu fi as-suratayn al-akhiratayn, wajib pada dua surah yang terakhir. Dua surah yang terakhir itu apa? Ketika wasafnya jamak taksir, kemudian marfu'nya musanna dan jamak. Kata beliau, pada keadaan yang dua yang terakhir ini, wajib wasafnya sebagai khobar muqaddam. Pada contoh tadi itu, selewat aqiyamun akhwat. Qiyam harus dijadikan sebagai khobar muqaddam. Ya. Aqiyamun ikhwatu. Qiyam harus dijadikan khobar muqaddam, kata Syafi'i. Ya. Dia punya syarah juga beliau. Fatabqa suwar, sehingga tersisalah as-suwar al-arba'ah, surah yang empat yang jaizatul wajhaini. Boleh dengan dua sisi. Ya. Ya itu. Ngerti kan? Sambung enggak? Ya. Konsentrasi ya. Sehingga bagaimana kalau ditanya ada berapa surah yang boleh padanya dua sisi, yaitu ketika mubtada dalam kondisi sebagai wasof, ya tergantung antum milih 6 atau 4 gitu. 6 atau 4 enaknya apa? Tanggung ya? Enak 6 sekalian? Hah? 6, kalau 6 ya sebutkan, yaitu ketika tatwabuk dalam mufrad, kemudian yang kedua ketika wasofnya adalah mimma sayfihil mufrad al-musanna wal jama', ini sudah 3 di situ kan, terberi dapat 4. Kemudian yang berikutnya ketika wasofnya jamak taksir, kemudian apa ini ya, ya marfunya musanna atau jamak gitu. Wal amru tsani, hal yang kedua, annahu, ini belajar baca. Kalau waktunya panjang sih, biar anda yang baca. Waktunya pendek, habis ini. Annahu ma'a jawazil wajhaini fima dhakarna min hadhihi suwar, fa'inna ja'al al-wasfi mubtada'an wal marfu'i ba'dahu fa'ilan aghna anil khabar arjah min ja'al al-wasfi khabaran muqaddama. Ya meskipun boleh dua sisi pada apa yang telah kita sebutkan dari surah-surah ini, 6 atau 4, meskipun itu boleh, ya, sisi-sisi tadi yang 6, fa inna ja'ala al-wasf, sesungguhnya menjadikan wasf sebagai mubtada dan marfu setelahnya sebagai fa'il yang mencukupi mubtada tadi dari khobar, itu lebih rajih daripada ja'ala al-wasf khobaran muqaddama, menjadikan wasfnya sebagai khobar muqaddam. Nah, itu yang rajih. Kenapa demikian? Wa dzalika li'anna ja'alahu khobaran muqaddaman fihi al-hamlu 'ala syai'in mukhtalafun fihi. Resirnya ini. Yang demikian dikarenakan menjadikan wasaf tadi sebagai khobar muqaddam itu ada sikap membawa sesuatu kepada sesuatu, membawa sesuatu kepada sesuatu yang diperselisihkan. Ya, selangi li'anna ja'ala wa khabara, karena dia menjadikannya sebagai khobar, menjadikan wasaf sebagai khobar muqaddam, di dalamnya ada al-hamal, perbuatan membawa kepada sesuatu yang diperselisihkan. Gitu. Kok bisa? Iya. Kenapa idil kufiyun la yujawizuna taqdim al-khobari ala al-mubtada aslan? Tuh. Karena orang-orang kufah tidak membolehkan untuk mendahulukan khobar dari mubtada. Sama sekali tidak boleh. Tuh, makanya orang-orang kufah, qaimun az-zaidani, qaimun apa? Sebagai apa? Qaimun misalkan. Ya, sebagai mubtada. Ya. Kalau itu jelas. Ya. Jadi orang-orang kufah tidak memperbolehkan untuk khobar dahulukan dari mubtada, berarti tidak ada apa istilahnya apa khobar muqaddam di sisi orang kufah. Ya. Sehingga kalau antum membawa kepada surah yang pertama, berarti cocok dengan madhab yang baso, cocok dengan madhab yang kufah. Seperti dalam contoh tadi, qa'imun zaidun, antum i'rab dengan satu sisi i'rab, qa'im sebagai mubtada, zaidun fa'il sadda masalah khobar, ini cocok semua, setuju oleh orang-orang apa kasra, disetuju oleh orang-orang kufah. Tapi kalau antum i'rab qa'im sebagai mubtada mu'akhar, zaidun qa'im sebagai khobar Muqaddam, Zaid, Mubtada dan Makhbar. Ada enggak yang tidak setuju? Ada siapa? Orang-orang Kufa, protes. Ya. Sehingga biar enggak rame, sudahlah. Ya. Antum ambil sisi yang pertama tadi. Anda jadikan Qa'im sebagai apa? Hah? Sebagai Mubtada dan istilahnya Fa'il Saddam Asadul Khabar. Itu yang lebih rajih. Sepakati semua. Wa ma hadza fa taqdim wa ta'khir khilaful asl 'inda al-Basriyyin. Ya, di sisi lain juga taqdim dan ta'khir itu menyelisih hukum asal menurut orang-orang Basra. Jadi yang namanya yang namanya mubtada ya hukum asalnya apa? Didahulukan. Yang namanya khabar hukum asal apa? Ya, diakhirkan. Kalau khabar didahulukan berarti menyelisih hukum asal di sisi orang Basra. Ah, apalagi ya. Ah, itu dua. Ya. Murajihnya. Yang merajihkan penggunaan sisi yang pertama. Meskipun boleh. Jadi 6 surah tadi boleh. Cuma yang lebih rajih surah yang pertama. Wal amru salis. Kalau ngantuk dimatikan aja kipasnya. Biar hilang ngantuknya. Karena pagi ada habis sarapan, apalagi begadang dikasih kipas lagi, cepat matang, biar panas keringetnya cerocosan, orang lagi tidur juga bangun, apalagi yang belum tidur nggak jadi tidur. Wal amru tsalits, hal yang ketiga, anna mahalla jawazil wajhaini fi ma idza lam yamna' min ahadima mani', fa idza mana min ahadima mani' ta'ayyana al-akhir. Ini memperkuat apa yang sudah kita ketahui tadi. Tempat diperbolehkannya dua sisi, jangan sampai dua sisi, sisi apa ya? Iya. Jangan sampai adalah idza lam yamna' min ahadima mani', apabila tidak ada yang menghalangi penggunaan salah satunya. Fa idza mana min ahadima mani' ta'ayyana al-akhir. Tapi kalau sudah ada yang menghalangi penggunaan satu sisi, maka wajib menggunakan yang lain yang tidak ada penghalang. Ya, seperti pada contoh ucapan Allah, "Araghibun anta an alihati." Jelas. Ini harus digunakan satu sisi saja. Yaitu apa? Menjadikan raghib sebagai mubtada, anta sebagai fa'il saddam masdar khabar. Tidak boleh antum gunakan sisi yang kedua, raghib sebagai khabar. Anta mubtada, sudah lewat penjelasannya. Wa fi qawlika, juga pada contoh ucapanmu, ahadirun al-yawma ukhtuka. Ahadirun al-yawma ukhtuk. Ya. Apakah hadir hari ini saudarimu? Ya. Ini yantani' ja'alul wasfi khabaran muqaddama. Tidak boleh untuk menjadikan wasf yaitu hadir sebagai khabar muqaddam. Ya. Tidak boleh. Ya. Amma fil ayah faqad dzakara asy-syarih wajha dzalika fiha. Adapun dalam ayat tadi ya sudah dijelaskan oleh pensyarah. Laqad bayyanahu fi ma madha, dan sudah kita jelaskan juga pada yang sudah lewat. Wa in yakun asy-syarih qad dzakarahu bi 'ibaratin yadullu 'ala dhahirihi yadullu dhahiruha 'ala annahu murajjih la mujibih. Meskipun ya lihat, meskipun pensyarah telah menyebutkan di dalam syarahnya, tapi dengan ungkapan yang secara zahir menunjukkan bahwasanya itu hanyalah murajjih bukan mujib, ya kan? Yang rajih pada araghibun anta 'an alihati adalah sebagai raghib mubtada. Yang rajih berarti kan boleh juga yang satunya, bukan harus gitu ya. Tapi yang benar kan harus. Ya kan? Wa ammal mithal, ada bentuk tadi, ahadirun al-yawma ukhtuk, falianahu yalzam ala ja'li al-wasfi khabaran muqaddaman al-ikhbaru bil-mudhakkari anil mu'annath, wa huwa la yajuzu aslan. Ada pun contoh tadi, ahadirun al-yawma ukhtuk, karena yalzam, akan lazimi, sesuatu yang dilarang juga, yaitu ja'li al-wasfi, menjadikan wasaf sebagai khobar muqaddam. Iya. Al-ikhbar, saya ulangi. Yalzam ala ja'lil wasfi khobaran muqaddama al-ikhbaru. Mengharuskan dengan kita menjadikan wasaf ini sebagai khabar muqaddam, yaitu mengharuskan al-ikhbar bil mudzakkar 'anil mu'annats, mengkhabari dengan yang mudzakkar untuk yang mu'annats. Iya kan? Wa huwa la yajuzu aslan. Boleh enggak? Mubtadanya mudzakkar, khabarnya mu'annats. Hah? Hadirun khabarnya ukhtuk, mu'annats. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Kalau fa'il dia seperti fi'il. Ya boleh ahadirun. Apalagi ada misa al-yawma. Ya kan? Ada misa. Enggak mesti ahadiratun. Ya. Dia seperti fi'il. Ayahduru itu. Al-yawma ukhtuk. Yahduru tanpa tak boleh. Tanpa tak. Ada misa al-yawm. Wal faslu bainal fa'il wal-amil fi yujawiz terku alamat ta'nita. Wal fasl, lihat. Mungkin antum bertanya lagi. Nah, kalau misalkan dia hadir dijadikan sebagai mubtada, ukhtus sebagai khobar enggak boleh, karena itu melazimi mengkhobari mubtada yang mudzakkar dengan yang muannats. Terus juga kalau hadir sebagai amil bagi ukhtuk, ada ini enggak kelaziman yang rusak enggak? Kan hadirnya mudzakkar, ukhtuk fa'ilnya muannats. Jawabannya lihat. Wal faslu bainal fa'il wal amil, dan adanya pemisah antara fa'il dan amil. Ya, fa'ilnya ukhtuk, amilnya hadir. Fihi padanya yujawizu tarka alamati ta'nits. Itu membolehkan meninggalkan tanda ta'nits dari amilnya. Ingkana al-fa'il mu'annatha. Apabila fa'ilnya mu'annath. Seperti nanti akan ada bahasanya tentang bahasan ta'nits. Ya. Wa qad yajuzu al-faslu tarka ta'ifi. Nahwi atal khadiya bintul waqifi. Itu. Wa qad yajuzul faslu, kata Ibn Malik nanti di bahasanya, wa qad yajuzul faslu tarka ta'ifi, dan kadang yajuzul faslu, ya, fasl membolehkan untuk meninggalkan ta' dari fi'ilnya, seperti pada contoh atal qadhiya bintul waqifi. Atal qadhiya bintul waqifi, ata bukan atat. Kenapa ada misal qadhi? Atal qadhiya bintu al waqifi. Afi qawlika fi darihi abuk. Sedangkan pada contoh afi darika abuk yamtani' ja'lu abuk fa'ila. Tidak boleh menjadikan abuk sebagai fa'il. Ya, tidak boleh. Jadi yang peramal merofakkan fa'il bukan hanya fi'il, bukan hanya isim fa'il, tapi juga jar majrur merofakkan fa'il. Tapi dalam contoh ini afi darihi abuka, tidak boleh untuk menjadikan fa'il sebagai tidak boleh untuk menjadikan abuk sebagai fa'il dari fidarihi, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu yalzamu 'alaihi 'audu dhamiri fidarihi 'ala al-muta'akhir lafdhan wa rutbatan wa huwa mumtani'. Karena ada kelaziman yang rusak juga, yaitu melazimi kembalinya dhamir yang ada pada darihi kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Iya kan? Fidarihi abuk. Di sini abuk i'rabnya sebagai apa tuh? Iya. Afi darihi abuk. Mubtada kan? Iya. Sedangkan darihi di situ kan dia khobar. Iya. Nanti dia kembali kepada sesuatu yang mutaakhir. Iya. Dhamir ini kembali kepada sesuatu yang terakhir lafzan dan rutbahnya. Abuk di situ lafaznya diakhirkan. Berarti di sini saya ulangi. Ya, tadi kan disebutkan abuk sebagai fa'il ya. Kalau abuk dijadikan sebagai fa'il, berarti fidari sebagai amilnya kan, yang merofakkan abuk sebagai fa'il, itu enggak boleh. Karena konsekuensinya bendirha kembali kepada abuk, yang itu abuk dalam lafaznya mutaakhir dan dalam rutbahnya pun mutaakhir. Ya, karena dia fa'ilnya fi'il ini, fidari, bukan mutara khobar ya. Tapi itu enggak boleh gitu. Ya, enggak boleh. Berarti kalau enggak boleh, berarti irami bagaimana? Harus fidari sebagai khabar muqaddam, abuka sebagai mutada muakhar. Kalau di sini tidak ada, kalau kita jadikan nih fidarihi abuka sebagai fidarihi mubtada khabar muqaddam, abuka sebagai apa? Mutada muakhar. Nanti hanya kembali kepada abuk. Abuk mutaqaddim kan? Apanya? Rutbahnya, meskipun mutaakhir lafadznya ya boleh. Tapi kalau antum jadikan tadi abuka sebagai fa'il dari fidari, maka kelazimannya dhamir ha kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya dua-duanya. Tapi kalau antum jadikan fidari khobar muqaddam abuka mubtada, maka dhamir ha ini kembali kepada sesuatu yang mutaqaddim rutbahnya, karena abu kan mubtada. Mubtada rutbahnya lebih tinggi daripada khobar, meskipun ya di situ lafadznya mutaakhir. Ya, pada fidari abu, fidari harus apa? Dijadikan sebagai khobar muqaddam abu sebagai apa? Hah? Sebagai ya, sebagai mubtada. Tapi kalau fidari abuk itu yang lebih rajih, ya kata Ibnu Hisham dalam Al-Mughni, ya abuk sebagai fa'il dari fidari. Ya, kirafakan oleh fidari sebagai fa'il. Belum pernah dengar itu ya? Yang di tempatnya nanti. Ya, kalau untuk fidari ya gak apa-apa juga lah. Ada beliau di Al-Mughni itu. Udah ya, selesai ya satu kakinya. Kita kembali ke syarah. Wal awwalu fi sudah selesai itu ya. Sudah selesai pembahasan yang pertama, yaitu apabila terjadi tatabuk antara apa? Wasuf dengan marfu'nya, maka boleh dengan dua sisi selama tidak ada penghalang. Ya, meskipun yang lebih rajih apa? Sisi yang pertama, yaitu menjadikan wasufnya sebagai ya, sebagai mubtada. Dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi tentunya. Ini ditambahkan lagi yang lainnya. Wa in tatabaqa tasniyatan. Sekarang kalau terjadinya tatabuk antara wasaf dengan marfu'nya dalam hal musanna. Dalam musannanya contoh aqaimani az-zaidani. Atau dalam jamaknya aqaimuna az-zaiduna. Maka inilah yang dimaksudkan oleh apa? Ibnu Malik. Ya. Fama ba'da al-wasfi mubtada, maka apa yang setelah wasf itu dijadikan mubtada, wal wasfu khabarun muqaddam, dan wasfnya khabar muqaddam. Tuh, ini makna ucapan an-nadhim. Tsani mubtadan wa dhal wasfu khabar, yang kedua mubtada yang wasfnya sebagai khabar muqaddam, apabila ya terjadi kecocokan antara wasf dengan apa, marfu'nya pada selain mufrad. Pada selain mufrad berarti apa? Pada musanna dan jamak. Ya. والوصف خبر مقدم وهذا معنى قوله المصنف قول المصنف الثاني مبتدا وذل وصف خبر في سوى الافراد يبغى نستقر اي والثاني يعني والثاني وهو ما بعد الوصف يتو بين datang setelah wasf itu مبتدا والوصف خبر عنه مقدم عليه ان تطابق في غير الافراد وهو التثنية والجمع يعني وصف sebagai khabar ya darinya yang didahulukan apabila terjadi keselarasan pada selain mufrad, yaitu pada musanna dan jamak. Hadza 'alal masyhuri min lughatil arab, ini menurut lugah yang masyhur dari lughahnya orang Arab. Wa yajuzu, ada aja ya yang syad, ada aja. Wa yajuzu 'ala lughati akalunil baraghis, dan boleh pada lughahnya akalunil baraghis, mubalaghah ya. Kalau baraghis itu kan gigit, tapi di sini makan. Mubalaghah ya. Kalau dimakan kan cepat habis bisa. Kutu itu memakan saya. Padahal kan menggigit ambil darahnya, tapi pakai akal. Ya. Kutu-kutu itu memakan saya. Kutu rambut itu. Ya. Akalunil baraghis. Boleh menurut bahasa mereka an yakuna al-wasf mubtada'an wa wasfnya mubtada, ya. Wa ba'dahu fa'il aghna 'anil khabar, dan istilahnya fa'il ya mencukupi dari khabar. Pada contoh tadi lihat, qa'iman az-zaidani, kalau kita bawa kepada lugha yang masyhur, maka harus kita jadikan qa'iman sebagai apa? Hah? Khabar. Ya, muqaddam dan az-zaidan sebagai mubtada. Mu'akhar. Tapi menurut luhunya akalunil barawid, boleh antum jadikan qa'iman sebagai mubtada, az-zaidani sebagai khabar. Ah, fa'il. Saddal khabar. Ya. Ya, ada catatan yang nomor satu itu. Penting. Hiya lughatu tayyi au azad shanu'ah. Dia adalah luhunya. Luhu akalunil barawid adalah milik luhunya tayyi. Dan lughahnya azad syanu'ah. Dan dalam i'rabnya ada mazahib, beberapa mazhab. Ya, kalau antum dapat lugah seperti itu, i'rabnya bisa satu dari tiga ini. Yang pertama al-baraghith fa'ilu akala. Al-baraghith tadi akalunil baraghith. Antum kan bingung ya, akalunil baraghith. Kalau yang kita pelajari, kalau kita terapkan sesuai kaidah, kira-kira apa i'rabnya al-baraghith? Mungkin badal ya. Ya, fa'ilnya kan wawu itu. Al-baraghith sisi pertama sebagai fa'il dari akala. Nah, wawunya bagaimana? Wawunya hanya harfun yadullu alal jama'ah. Ya, huruf yang menunjukkan kepada jamak, huruf saja. Nah, itu. Asani yang kedua, al-wawu fa'il. Akala, fa'ilu akala, wawunya fa'il akala, wal-barawith badalun minal wawu. Yang ketiga, al-wawu fa'il akala. Wawunya fa'il akala, tadi al-barawith sebagai mubtada wal khabar muqaddam wa huwa jumlah akaluni ya, jadi wawunya fa'il dari akala, kemudian al baraghith antum jadikan sebagai mubtada muakhar, kemudian khabar muqaddamnya adalah jumlah akaluni, dibalik akaluni al baraghith tadi al baraghith akaluni. Nah, sekarang kalau kita aqaimani az-zaidani kita bawa kepada lughahnya akalunul baraghith, i'rab mana yang paling pas? Berarti i'rab sisi i'rab yang pertama atau kedua atau ketiga? Yang pertama, iya kan? Jadi hanya tanda saja di situ alif dan nunnya. Iya kan? Iya, az-zaidan sebagai fa'ilnya. Iya. Kalau misalkan az-zaidani yang terjadi seperti padahal yang tidak bisa dalam contoh ini. Itu hanya pada akalun baraghith. Ya boleh dengan tiga sisi. Nanti insya Allah ada mungkin tempat yang lain itu. Paham ini? Jadi kalau terjadi tatabuk antara wasaf dengan marfu'nya, maka menurut lughah yang masyhur harus menjadikan wasaf tadi yang mendahului sebagai khabar muqaddam dan ya yang setelahnya sebagai mubtada muakhar. Kalau az-zaidani qa'imani ya itu jelas. Ya. Kalau az-zaidani qa'imani mutanabbarun. Nah, sekarang kalau tidak ada tatabuk. Jadi kalau tatabuknya pada mufrad bagaimana? Boleh dengan dua sisi. Kalau tatabuknya pada sama mufrad hanya ada satu sisi. Ya, ada. Kecuali ya menurut lughahnya akalunil baraghith. Burghuth jamaknya baraghith. Wa in lam yatatabaqa, adapun kalau tidak ada tatabuk selarasan antara wasf dengan marfu'nya, wa huwa qismani. Nah, kalau tidak terjadi keselarasan maka ada dua macam, mumtani' wa jaiz, yang terlarang dan boleh. Kama taqaddam. Ya, sebagaimana telah lewat. Ya, telah lewat kan disebutkan situ kan. Wa aula yatatabaqa wa huwa qisman mamnu wa jaiz. Ya kan? Nah, itu. Fa mithalul mumtani', maka yang terlarang tidak boleh maksudnya kita gunakan. Aqa imani Zaidun, boleh enggak ini? Tidak boleh. Aqa imani Zaidun. Nama alatnya tidak ada tatabuk. Qa imani musanna, Zaidunnya mufrad. Mau dijadikan apapun i'rabnya enggak bisa, ya kan? Betul enggak? I'rab sisi pertama enggak bisa. Sisi kedua enggak bisa juga. Wah, salah ini. Kemudian aqaimuna Zaidun juga tidak boleh. Fa hadha tarkibu ghairu sahih. Maka tarkib ini ghairu sahih. Iya. Kalau dalam ilmu balaghah, kalau dia menggunakan lugah yang tidak masyhur, maksudnya apa? Istilah apa? Ghairu fasih, tidak fasih. Berarti kalau dia bawa kepada lughahnya akalunil baraghith ya. Berarti kalimatnya ghairu fasih. Wa mithalul jaiz, contoh yang boleh. Nah, contoh yang boleh, aqaimun az-zaidani. Wasafnya mufrad. Ya, marfu'nya musanna. Aqaimun az-zaiduni, wasafnya mufrad. Terus apa? Marfu'nya muzakka, apa? Jamak. Wa hina idzin yata'ayyan, nah ketika itu, ketika tidak ada tatabuk dalam keadaan wasfnya mufrad dan setelahnya mutsanna atau jamak, yata'ayyan an yakuna al-wasfu mubtada, harus wasfnya dijadikan mubtada. Wa ma ba'dahu fa'il sadda masdar khabar, haruslahnya sebagai fa'il sadda masdar khabar. Kenapa? Tidak boleh kalam antum ya rab aqain sebagai khabar, zaidan sebagai mubtada. Ya tidak ada usra tabuk masa zaidan mubtada qaim khabar ya mungkin ya. Di sini aja tinggal lagi panjang lagi ini. Gimana nih? Baca. Kita baca ya. Agak cepat tadi antum konsentrasi. Nomor 2. Iya. Faedahnya banyak nih. Uhibbu an ujallilaka haqiqata hadhihi al-mas'alah. Saya ingin memperjelas untukmu hakikat permasalahan ini, pembahasan ini. Wa ubayyin laka ilalaha wa asbabaha bayanan la yabqa ma'ahu labsun 'alayka fi suratin min suriha. Aku ingin menjelaskan kepadamu illah-illahnya, alasan-alasan dan sebab-sebabnya dengan penjelasan yang tidak menyisakan kerancuan, ketidakjelasan bagimu pada satu surah dari surah-surah yang ada. Wa dzalikal bayanu yahtaju ila taqaddum qablahu bi syarhi amrayni, dan penjelasan ini butuh kepada pendahuluan sebelumnya dengan menjelaskan dua hal dulu. Mukadimahnya dulu harus dipahami dulu sebelum nanti antum yang memahami surah-surah yang ada. Al-awwal, yang pertama, 5. Kalau dibuang alifnya istifham, ya 5. Amma ya. Lima jaza fil wasf alladhi yaqa'u ba'dahu marfu'an yakunu an yakuna al-wasf mubtada'an wal farma wal marfu' ba'dahu fa'ila. Kenapa boleh pada wasf yang setelahnya datang marfu' dalam selangi? Lima, kenapa boleh fil wasf pada wasf yang yaqa'u ba'dahu marfu', datang setelahnya isim marfu', an yakuna al-wasf, untuk wasf tersebut sebagai mubtada', ya, wal marfu' ba'dahu fa'ila. Ya, dan yang marfu' selain sebagai fa'il. Pahami dulu pertanyaannya. Kenapa boleh pada wasf yang datang setelahnya isim marfu', ya, untuk wasf ini dijadikan sebagai mubtada, dan yang marfu'nya sebagai fa'il. Ya. Wa an yakuna al-wasfu khabaran, dan boleh juga untuk dijadikan wasfnya sebagai khabar muqaddam, dan yang marfu'nya sebagai mubtada mu'akhar. Pahami ini kayaknya? Ya, kenapa sih gitu pertanyaannya? Boleh wasfnya, wasaf yang setelahnya datang marfu, untuk menjadikan wasafnya sebagai mubtada, setelahnya fa'il, atau dibalik, wasaf sebagai khobar, ya setelahnya sebagai apa? Mubtada. Wasani ala ayyi syai'in yastanidu ta'ayyun ahadi hadainil wajhaini wa imtina'ul akhar minha minhuma. Jangan-jangan sudah difahami dari yang sudah lewat ya. Yang kedua, kepada apa sih bersandar untuk kita bisa memastikan salah satu dari dua sisi dan melarang yang lainnya. Iya. Paham ini pertanyaannya? Sandarannya kepada apa gitu untuk kita memastikan ini hanya satu sisi saja, yang ini, yang itu enggak boleh. Iya. Amma lil amril awal, adapun tentang hal yang pertama, kenapa boleh wasfnya sebagai mubtada setelahnya fa'il sadda masdar khabar, atau wasfnya khabar muqaddam setelahnya mubtada mu'akhar? فنقول لك, kami katakan kepadamu, inna ismal fa'il wa ismal maf'ul wa nahwahuma min al-awsaf qad ashbahat al-fi'la naw'a shabahin min haythu al-ma'na. Aini. Sesungguhnya isim fa'il dan isim maf'ul, dan yang semisal keduanya sudah lewat, semisal keduanya. Apa? Sifat musyabbaha masuk di dalamnya. Juga apa? Isim sasaba, isim tafdhil, juga al-mansub, ya, dan yang semisal itu. Qad ashbahatil fi'la, telah menyerupai fi'il. Naw'a syabah, dengan satu macam keserupaan dari sisi makna. Ya, dari sisi maknanya. Jadi wasaf tadi menyerupai fi'il. Oleh karenanya dia merafakkan istilahnya. Secara apa? Makna. Ya. Kenapa wasaf-wasaf itu menyerupai fi'il dalam makna? Lidalalatihi 'alal hadats alladhi yadullu 'alaihi al-fi'l, karena wasf-wasf tersebut menunjukkan kepada hadas yang itu ditunjukkan oleh fi'il. Hukum asalnya yang menunjukkan kepada hadas itu apa? Fi'il. Adapun wasf karena serupa dengan fi'il. wahiyya fi tabi'atiha asma'un, dan wasaf-wasaf itu secara tabiatnya sebagai isim. Taqbalu alamati al-isim, menerima tanda-tanda isim. Iya kan? Ya, fataraddada amruha baina an tu'amal mu'amalat al-asma' bin nazari ila lafziha wa baina an tu'amala mu'amalat al-af'al fatastanida ila ma ba'daha bin nazari ila dalalatiha ala ma'na al-fi'li. Sehingga urusannya wasaf ini berbolak-balik. Ya, iya kan? Karena tadi kalau melihat maknanya mirip apa? Hah? Fi'il menunjukkan kepada hadas. Dari sisi bentuknya isim, menerima tanda-tanda isim, sehingga kader dia. Fataraddada amruha, antara diperlakukan seperti perlakuan isim karena melihat lafadznya, atau antara dia diperlakukan seperti perlakuan fi'il, fatastanida ila ma ba'daha, sehingga dia harus tersandar kepada yang setelahnya, ila dalalatihi ala ma'na fi'il, ya, karena memandang penunjukannya kepada makna fi'il. Ya. Paham gak nih? Jadi wasaf ini mutaraddid baina al-fi'li ya wal ism. Ya. Paham kan? Ya. Thumma tarajjaha thani hadaini al-wajhaini bisababil mana tadi? Bisababi dukhuli harfi an-nafi. Ya, au harfi al-istifham 'alayha. Kemudian dirajihkan yang kedua dari dua sisi ini. Sisi mana yang dirajihkan di sini? Kemiripannya dengan fi'il atau keadaannya sebagai isim? Kemiripannya dengan fi'il, ya. Kemudian dikuatkan yang kedua dari dua sisi ini karena sebab masuknya huruf nafi atau huruf istifham kepadanya. Jadi kalau sudah dimasuki wasaf tadi oleh huruf nafi atau istifham, maka lebih dirajihkan kedekatannya dia dengan fi'il. Maka dia merofakkannya setelahnya sebagai apa? Fa'il atau naibul fa'il. Gitu. Paham? Kenapa sih kalau ada nafi atau istifham itu lebih dikedepankan kesamaannya dengan fi'il? Wa dzalika li'anna al-ashla fi an-nafi wa fi al-istifhami an yakuna mutawajjihaini ila awsafi adh-dhawati la ila adh-dhawati anfusiha. Ini demikian dikarenakan asal pada nafi dan juga istifham, ya, an yakuna mutawajjihaini, agar terarah keduanya, ya, nafi dan istifham ini terarah kepada sifat-sifat zatnya, bukan kepada zat-zat itu sendiri. Jadi wasaf hukum asalnya terarah penafian istifham atau penafian itu terarah pada sifat-sifat zat, bukan kepada zat itu sendiri. Paham enggak? Karena zawaj yaqillu an takuna majhulah. Kenapa? Pertanyaan dan penafian itu terarah kepada sifat-sifat zat, bukan kepada zat itu sendiri. Karena zat-zat itu jarang dalam keadaan majhul, tidak diketahui. Seringnya zat sudah maklum, sehingga tidak terkenai pertanyaan, tidak terkenai pertanyaan. Adapun yang majhul seringnya sifatnya, sehingga terkenai pertanyaan. Wal maudu' lidalalati ala awsaf ala awsafi dzawat wa ahwaliha huwal fi'l. Dan kalimat yang diletakkan untuk menunjukkan wa awsafi dzawat, sifat-sifat dzat dan keadaannya adalah fi'il. La jarama anna al-asla, ini keliru. Ka'anna. La jarama kana ja'anna. Karena dia i'rabnya imma sebagai khabarnya la nafil jinsi nasar muawwal, imma sebagai fa'il dari jarama. La jarama anna al-asla fi an-nafi wal istifhami an yakuna anil fi'li wa ma huwa fi ma'nah. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya hukum asal pada penafian dan istifham agar keduanya anil fi'li, terarah kepada fi'il, wa ma huwa fi ma'nah, dan apa yang semakna dengan fi'il. Wa min huna nafham as-sirra fi ishtirat al-basriyyin fi ja'l al-wasf mubtada'an wal marfu' ba'dahu fa'ilan aghna 'anil khabar taqaddum an-nafyi wal istifham 'alayh. Dari sini kita mengetahui rahasia dari persyaratan yang dipersyaratkan oleh orang-orang Basra dalam menjadikan wasaf ini sebagai mubtada dan marfu' setelahnya sebagai fa'il yang mencukupi dari khabar, yaitu persyaratan taqaddum an-nafyi, agar didahului oleh nafi dan istifham padanya. Nah itu, jadi dari sini kita mengetahui kenapa sih orang-orang Basra mempersyaratkan agar wasaf itu datang sebagai mubtada yang beramal kepada setelahnya sebagai ma'mulnya, ya, marfu sebagai fa'il atau marfu sebagai apa? Maf'ul ya, sebagai naibul fa'il, ini alasannya. Jadi kalau sudah dimasuki oleh istifham ya atau nafi, maka sudah dia mesti ya terarah kepada apa? Al-sof az-zat. Ya, sifat-sifat zatnya, bukan kepada zatnya. Ya, karena terarah pada al-sof az-zat, ya berarti dia ketika itu sangat dekat kepada fi'il. Ya, sangat dekat kepada fi'il. Paham ya? Nah, itu persyaratannya orang-orang masroh. Kuat secara kaidah. Ya. Karena penafian dan istifham intinya masuk kepada fi'il. Hukum asalnya masuk kepada fi'il. Karena yang namanya istifham pertanyaan, ya biasanya tertuju kepada apa? Sifat-sifat zat, bukan kepada zat itu sendiri. Karena zat itu jarang yang majhul. Yang majhul yang tidak diketahui sifat-sifatnya. Ya. Nah itu. Sehingga kalau ada hamzah istifham atau penafian, bukan hamzah istifham ya, ada istifham dan penafian, maka yang lebih bagus ya dengan apa? Dibawa kepada amalan dia ya seperti fi'il. Sebagai mubtada berarti yang dia merofakkan yang setelahnya. Ya itu. Kemudian yang kedua, wa amma anil amri tsani, adapun tentang pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama apa tadi? Kenapa? Ya boleh dengan kenapa wasaf ini boleh sebagai ini dan itu, ya kan? Sebagai mubtada, kemudian yang marfu'nya sebagai fa'il, sadd dan masdar khabar atau sebaliknya. Wasafnya sebagai khabar, istilahnya mudan muakhar. Kemudian yang berikutnya. Wa amma anil amri tsani, adapun tentang perkara yang kedua. Alai syai'in yastani ta'ayyun, itu kan? Kepada apa sih kita bersandar untuk memastikan bahwasanya salah satunya yang harus dipakai dan yang lain tidak boleh? Fa inna nuqarrir laka anna nuhata banau tajwiz alwajhaini wa ta'ayyun ahadihima wa imtina'ahu jami'an 'ala usulin muqarrarah thabitah. Sesungguhnya kita menetapkan akan mentakrir kepadamu bahwasanya ahli nahwu mereka membangun pembolehan dua sisi dan kepastian untuk salah satunya dan dilarang untuk dua-duanya. Iya. Itu kan ada semua kan? Ada boleh dengan dua sisi, ada mesti salah satunya, ada yang boleh, ada yang dilarang semuanya. Sudah lewatkan tadi kan? Ini dibangun di atas usulin muqarrarah tsabitah. Di atas satu kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dan sudah tetap. Fa ba'daha yarji ila hukmil fa'il wa rafi'i. Sebagainya kembali kepada hukum fa'il dan rafi'uhu, dan yang merafakan fa'il. Wa ba'daha yarji ila hukmil mubtada wa khabaru. Sebagainya kembali kepada hukum mubtada dan khabarnya. Iya kan? Wa ba'daha ila hukmin 'amin lil 'amil wal ma'mul. Dan sebagainya kembali kepada hukum yang umum sifatnya, yaitu hukum 'amil dan ma'mul. Lihat. Falfa'ilu yajibu an yakuna 'amiluhu mujarradan min 'alamati at-tasniyah. Adapun fa'il hukumnya wajib untuk dia atau untuk ambilnya, adapun fa'il maka wajib untuk ambilnya kosong dari tanda-tanda tasniyah. Iya kan? Dan jamak. Ya. Betul enggak? Fa'il wajib untuk ambilnya kosong dari tanda-tanda tasniyah. Ja'a Zaidun, ja'a Az-Zaidani. Iya kan? Bukan ja'a Az-Zaidani. Iya. Ja'a Az-Zaidun, bukan ja'u Az-Zaidun. Ya, itu hukum atau lugah yang masyhur. Fal fa'il yajib, fa'il harus ambilnya kosong dari tanda tasniyah dan tanda jama' al-afsahil lughatain, di atas yang paling fasih dari dua lughah. Satu lughahnya lagi apa tadi? Lughah akalunil baraghah. Lughahnya mana? Fa'i dan Azad Shanu'ah. Famata kana al-wasfu musannan aw majmu'an, sehingga kapan saja wasfnya musanna dan jamak, ya, maka lam yajuz an yakuna al-marfu' ba'dahu fa'ilan fil fusha. Kapan saja wasfnya musanna atau wasfnya jamak, maka tidak boleh untuk menjadikan marfu' setelahnya sebagai fa'il. Karena tadi yang namanya apa? Fa'il itu wajib ambilnya kosong dari tanda-tanda tasniyah dan tanda-tanda jamak. Sehingga kalau didapati wasf dalam keadaan musanna atau jamak, maka tidak boleh menjadikan marfu' setelahnya sebagai fa'il menurut lugha yang fasih. Ya. Wal mubtada'u ma khabari. Nah, sekarang yang kedua sekarang. Ini kan hukum yang pertama hukum yang berkait dengan apa? Fa'il dan yang merafakannya, yaitu amilnya. Yaitu amilnya fa'il harus kosong dari tanda-tanda apa? Musanna dan tanda-tanda jama'. Ya. Sekarang berkait dengan hukum mubtada khabar. Wal mubtada ma khabari tajibu mutabaqatuhuma fil ifrad wa tasniyah wal jama'. Sedangkan mubtada bersama khabarnya wajib selaras dalam mufrad, musanna dan jama'. Fama takana al-wasfu mufradan, maka kapan saja didapati wasfnya mufrad. Wal marfu ba'dahu musanna, kemudian marfu setelahnya musanna atau jama', maka lam yajuz, tidak boleh anta ja'al al-wasfa untuk menjadikan wasfnya sebagai khabar. Wal marfu ba'dahu mubtada, dan marfu setelahnya mubtada, iya kan? Ketika enggak ada tatabuk, ya berarti wasfnya sebagai mubtada sebagai fa'il atau naibul fa'il. Ya, tidak boleh dijadikan mubtada khabar. Karena khabar mubtada harus tatabuk, iya kan? Wa idza kana al-wasf mufradan wal marfu' ba'dahu mufradan mithlah faqad ijtama'a syartul fa'il ma'a rafi'ihi wa syartul mubtada' ma'a khabarihi fayajuzu al-wajhan. Adapun kalau wasfnya mufrad, marfu'nya juga mufrad, misalnya, maka telah terkumpul itu syarat fa'il bersama yang merafa'kannya, amil yang merafa'kannya. Juga terkumpul di situ syarat mubtada dan khabarnya, oleh karenanya boleh dengan dua sisi. Paham ini ya? Hah? Kamu gak sabar? Bisa? Terus? Gimana? Ini sirnya, kalau gak pahamnya ya sudah dianggap ini aja lah, bonus. Tsumma in kana al-wasfu mufradan mudzakkara wal marfu' mufradan muannatsa, kemudian apabila wasfnya mufrad mudzakkar wal marfu' mufradan muannats, sedangkan yang marfu'nya mufrad muannats, wasfnya mufrad mudzakkar. Ya, marfu'nya mufrad muannats. Fa in lam yakun bainahuma fasil imtana al-kalam. Kalau tidak ada pemisah antara mufrad mudzakkar dengan mufrad muannats ini, maka tidak boleh dalam kalam. Kenapa? Lianna mutabaqata al-mubtada wa khabarihi. Karena mutabaqah antara mubtada dan khabarnya. Dan fa'il dengan amil yang merafa'kannya. Fit ta'nis dalam hal mu'annas itu wajib ketika itu. Wa in kana bainahuma fasil. Tapi kalau ada pemisah antara keduanya. Maka sahha ja'alul marfu fa'ilan. Bisa yang marfu'nya dijadikan sebagai fa'il. Tapi walam yasihha ja'aluhu mubtada, tidak bisa dijadikan mubtada. Fa inna wujubal mutabaqah bainal mubtada wal khabar la tazulu bil fasli bainahuma. Kenapa? Karena wajibnya mutabaqah dalam hal muannas antara mubtada dan khabar itu tidak hilang dengan adanya pemisah, tetap. Kalau mubtada khabar itu meskipun ada pemisah, kalau mubtada yang mudzakkar, khabarnya mudzakkar. Ya, faham kan? Tapi kalau fi'il fa'il, ya boleh ketika fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya mu'anas ketika ada pemisah, boleh. Wa sahha ja'alul marfu' fa'ilan, dan bisa untuk menjadikan yang marfu'nya sebagai fa'il ketika ada pemisah. Li'anna al-fasla yubihu fawatal mutabaqah. Karena pemisah membolehkan hilangnya keselarasan dalam mu'anas antara fa'il dan antara apa? Al-fa'il al-mu'anas, fa'il yang mu'anas al-haqiqi, ya, at-ta'nits dengan amil yang merafakannya. Sudah kita lewatkan baitnya. Faqad yubihu al-faslu tarka ta'ifi nahwiyat al-qadhiya bintul waqifi. Wa in kana al-nasu wal marfu' mufradaini. Sekarang kalau wasaf dan marfu'nya sama-sama mufrad. Mudhakkaraini, sama-sama mudhakkar. Waqa'a ba'dahuma ma'mul lil-wasaf. Kemudian datang setelah keduanya wasaf. Apa? Ma'mul dari wasaf. Ya. Yeah. Ini jauh kayak gini, sudah hilang jejak belum nih? Ya ulangi, wa in kana al-wasfu wal marfu', apabila wasf dan marfu'nya sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, kemudian datang setelah keduanya ma'mul dari wasf, maka jaza an yakuna al-marfu' fa'ila, boleh untuk dijadikan yang marfu'nya sebagai fa'il. Tapi ini walam yajuz an yakuna mubtada, tidak boleh yang marfu'nya dijadikan mubtada. Sudahlah sampai sini. Kenapa? Idh yatarattab ala ja'lihi mubtada'an an yufsala bainal 'amili wal ma'muli bi ajnabiyyin. Karena akan berakibat kalau kita menjadikan marfu'nya sebagai mubtada, yaitu berakibat terpisahkannya amil dengan ma'mul dengan pemisah yang ajnabi. Wa in kana al-wasfu musannan aw majmu'an wal marfu' mufrada, kemudian apabila wasfnya musanna atau majmu' dan marfu'nya mufrad, lam yasih al-kalam battatan. Sama sekali tidak boleh kalam seperti itu. La ala lughatil fusha, tidak di atas lughah yang fusha, wa la ala ghairi al-lughah al-fusha, tidak pula boleh menurut lughah yang selain fusha, min lughatil arab, dari lughah al-arab. Kenapa? Karena syaratul mubtada wal khabar huwa tatabuk, karena syaratnya mubtada khabar adanya tatabuk. Ya, adanya tatabuk. Ya. Itu dia, di situ tidak ada ghairu mawjud. Wa syaratul fa'il wa amilih, syarat fa'il dan amilnya, yaitu tajarudul amil min alamati tathniyah wal jama' ghairu mawjud, tidak ada juga. Wa ghairul fusha la talhaquha alamatu tathniyah ayul jama' ma'al fa'il al-mufrad. Ya. Dan yang ghairul fusha itu la talhaquha, tidak diikuti tanda khasih, tanda apa? Tathniyah jama' ya, bersama fa'il yang mufrad. Ya sudahlah. Tambahan aja. Kita baca lagi coba. Ya. Ini akhir-akhirnya seperti itu. Ya. Jadi kalau antum pahami baik-baik, maka antum mengetahui kenapa sih pada ini boleh dengan dua sisi, ya kenapa sih pada ini hanya satu sisi, ya kenapa pada satu tempat ini dia harus sebagai mubtada fa'ilnya, kemudian merofakan sadda fa'al marfu sadda masadda khobar, kemudian pada contoh ini kenapa harus dia sebagai khobar muqaddam. Nah itu kalau antum pahami penjelasan ini baik-baik, insyaallah paham. Ya. Kenapa sih ketika wasalnya dimasuki hamzah dan apa? Bukan hamzah apa? Istifham ataupun nafi yang lebih rajih untuk dia dijadikan sebagai mubtada gitu. Ya. Nah, di situ ada rangkumannya itu. Al-wasu ma'al fa'il imma an yatatabaqa awalan an yatatabaqa aw la yatatabaqa. Ya, tinggal baca sendiri lah. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ya, barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Yang mana? Ya, masih belum paham, belum jelas. Tapi kalau disyarah, insya Allah jelas ya, yang syarahnya. Paling mungkin untuk setannya agak ada yang bingung. Gitu. Tapi cukuplah kalau untuk memahami dari syarahnya dengan baik, lumayan. Ya, kalau kita ditanya, pada contoh, aqaimani Zaidun Jafar, boleh enggak aqaimani Zaidun? Ya mungkin dengan pertanyaan seperti ini gitu. Ya, lebih mudah. Aqaimani Zaidun, boleh enggak? Kalamnya fasih atau huruf fasih atau fasid? Fasid usah. Enggak boleh, kenapa? Aqaimani Zaidun. Enggak boleh. Karena kalau dijadikan mubtada khabar tidak ada tatabuk. Iya kan? Tidak ada tatabuk bahasanya. Sekarang kamu jadikan bukan sebagai mubtada khabar. Ya. Tapi anda menjadikan mubtada dengan fa'ilnya. Tidak boleh juga. Kenapa? Di situ qaimani ada alamah tasniyah. Iya kan? Ada alamah tasniyah. Ya, di sisi lain fa'ilnya mufrad. Nah, anda bisa menjawabnya gitu. Seperti pada contoh berikutnya. Qaimun Zaidun. Boleh dengan berapa sisi? Dua. Sisi yang pertama, mubtada dengan fa'ilnya. Sadda masadda khabar itu yang paling bagus. Sisi yang kedua, apa? Khabar yang pertama itu mubtada, ya, gitu. Kemudian pada contoh, aqiyamun, ya, ikhwatuka, bagaimana? Boleh dengan dua sisi pula. Yang penting pahamlah prakteknya gitu ya. Kalau pada contoh, aqaimani az-zaidani, boleh tidak? Boleh. Ada berapa sisi itu? Satu sisi saja. Kecuali kalau kita bawa kepada lughahnya, akalunil barokis. Udah, yang penting paham itunya, prakteknya. Ya, di tes ini bisa, itu bisa. Ya. Kalau pada contoh, qaimun az-zaiduna, betul nggak itu ucapan? Betul nggak? Qaimun zaiduna. Menurut orang Basra bagaimana? Tidak boleh. Kalau menurut orang Kufah? Boleh. Karena tidak mempersyaratkan mereka masuknya apa? Istifham ataupun nafi. Ya, penting paham itunya lah. Ini, jumlah ini boleh nggak? Boleh, kenapa? Ya, ini boleh dua sisi, kenapa? Bisa dijawab semua. Ya. Aqaimun al-yawma ukhtuka. Aqaimun al-yawma ukhtuka. Boleh tidak? Boleh. Ada berapa sisi Arab di situ? Satu saja. Yaitu dengan menjadikan qaim sebagai mubtada. Ukhtuka sebagai fa'il. Kalau ada pertanyaan tuh, di situ qaimnya kok muzakkar, ukhtuka fa'ilnya mu'annas. Jawabannya apa? Boleh, ada pemisah. Yang misah hanya al-yawma. Antara fa'il dengan amilnya itu wajib tabawuk dalam ta'nits ketika tidak ada pemisah. Ya, kalau ada pemisah, boleh. Boleh enggak pada contoh tadi dijadikan qaim sebagai khabar muqaddam? Aqaimun al-yawma ukhtuka? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya mubtada khabar harus tabawuk dalam ta'nits. Dan adanya pemisah tidak. Ya, tidak membolehkan datangnya khabar dalam keadaan muannas untuk mubtada yang mudzakkar. Ya, insyaallah. Ini paham itunya lah praktek ya. Subhanallahi walhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.